bela baru kini kutemukan. Cantik dirimu, merah bibir tanpa pewarna, bentuk tubuh bagai biola, tak satu yang tercela. Leila, sungguh kau cantik jelita. Hanya bulan tak mungkin mampu mengalahkan kecantikan. Oh, kaki terpaku, lidah pun keluh, terkesima memandangmu. Sungguh sempurna kau diciptakan, gila-gila. Leila, baru kini kutemukan. Oh, Leila, gadis secantik dirimu. Indahnya bulan tak mungkin mampu